lihatlah dia sebelum menikahinya. Di antara tujuan pernikahan adalah untuk menjaga iffah, kesucian diri kedua insan dari perbuatan zina, dan untuk tolong-menolong dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita, maka disyariatkan untuk saling mengenal, ta'aruf terlebih dahulu, agar proses membina mahligai rumah tangga yang harmonis, di atas kasih sayang dan saling cinta, untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam keridhaan Allah bisa tercapai. Nadhar adalah langkah syar'i untuk mengenali, melihat, dan mencermati seorang wanita dambaan. Ketika nadhar, ada ketentuan dan batasannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apabila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita, tidak boleh baginya melihat si wanita, nadhar, dalam keadaan wanita itu tidak berbusana. Hendaknya dia melihat wajah dan kedua telapak tangannya, dalam keadaan wanita itu memakai pakaian tertutup, dengan izin dari si wanita atau tanpa izinnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرُ مِنْهَا. Dan janganlah dia, wanita, menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Beliau berkata, yakni wajah dan kedua telapak tangan. Al-Hawi Al-Kabir, jilid 9, halaman 34. Catatan, diperbolehkan melihat calon mempelai, bukan berarti bolehnya menyendiri berduaan dengan si dia, berdasarkan dalil-dalil lain yang melarang hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab.